This is the Raffi Posagi Remix. Dari pagi sampai pagi main PUBG mati lobby. Eren gel punya pocin kimira marku takut mati jitter curut sana sini salut curut orang guys. Raffi Posagi.